السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Hari ini kita memasuki bab yang berjudul Asy-Syuf'ah. Asy-Syuf'ah dalam bahasa Indonesia disebut akuisisi. Ya, mengakuisisi. Ya, dalam bahasa Arab disebut syufa'ah. Dalam bahasa Indonesia akuisisi barang. Mengakuisisi barang. Dalam bahasa Arab dikatakan asy-syufa'ah. Kalau ditinjau dari sisi bahasa, asy-syufa'ah berasal atau bermakna ad-dhammu. Artinya menggabungkan. Kalau orang Arab mengatakan syafa'tu asy-syai'a, maka yang dia maksud adalah aku menggabungkan sesuatu. Kenapa syuf'ah itu berasal dari makna menggabungkan? Iya, karena orang yang melakukan syuf'ah, dia menggabungkan barang yang sebelumnya bukan miliknya, tetapi milik mitranya, ya, dia gabungkan dengan apa yang menjadi miliknya. Artinya, ada kepemilikan bersama. Kemudian, ada bagian dari kepemilikan tersebut yang dijual oleh pemiliknya. Dan dijualnya kepada orang lain. Bukan kepada mitra yang memiliki barang tersebut secara bersama. Maka dalam kondisi itu, mitra yang ada di dalam kepemilikan barang itu bisa mengambil alih secara paksa barang yang sudah dijual ke pihak lain dengan harga yang telah mereka sepakati. Ya, coba kita lihat definisi yang beliau sampaikan. Dikatakan di sini, dalam pengertian syar'i, yang dimaksud dengan syuf'ah itu adalah haqqu tamalluqi qahriyi, hak memiliki dengan paksa, hak memiliki dengan paksa. Yuthbitu lisyariki, yang diberikan kepada mitra. Al-Qadim, ya, mitra terdahulu atas mitra yang baru di dalam apa yang dimiliki oleh mitra yang baru itu dengan iwad. Iwad itu artinya jual beli atau sewa menyewa dan lain sebagainya. jadi hak, memiliki dengan paksa yang diberikan oleh syariat kepada mitra terdahulu atas apa yang dibeli oleh mitra yang baru. Misalnya ada sebuah rumah yang dijadikan kantor misalnya, yang mana kantor itu dimiliki oleh beberapa orang. Taruhlah dimiliki oleh 3 orang. Lalu ada salah satu dari mereka yang menjual bagiannya kepada orang lain. Orang yang di luar syirkah tersebut. Orang yang di luar kelompok tersebut. Maka 2 orang yang lain berkata, kok Anda jual ke orang lain? Oh iya, saya butuh uang misalnya. Saya langsung jual. Salah, Anda harusnya tawarkan dulu ke kami. Kami kan mitra Anda. Kenapa kok malah ditawarkan keluar? Ya gimana, ini sudah terlanjur saya jual seharga 1 miliar. Oh iya, kami gak mau tahu. Itu mitra yang baru, kami mitra lama. Harusnya Anda prioritaskan kepada kami. Apalagi barang ini kan belum kita tentukan batas-batasnya. Masih berupa presentase, ada 30%, 50%, 40% misalnya. Enggak bisa begitu. Ya. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya barang yang sudah dijual ke pihak lain itu, yang tidak menjadi bagian dari kemitraan, ya, dibeli lagi oleh mitra yang terdahulu, walaupun sudah dijual kepada orang yang baru, dibeli lagi oleh mitra yang lama dengan cara paksa. Ya, itu yang dimaksud dengan hak syuf'ah. Hak untuk mengakuisisi satu barang yang dimiliki secara bersama dan belum dibagi. Ya, belum dibagi. Dikatakan di sini, wa makna dzalik, maknanya adalah kata beliau, idza ba'a ahadu asy-syuraka'i fid dari awil ardi hissatuhu li ahadi ghairi asy-syuraka. Apabila salah satu dari yang melakukan kemitraan menjual bagiannya di dalam satu bangunan atau sejumlah tanah kepada orang yang bukan bagian dari kemitraan dia, bukan kawan perniagaan dia, wasoro, sehingga ketika dijual, ya misalnya ada tanah yang dimiliki oleh 3 orang, kita sebutlah A, B, C, Agus, Bayu, Chandra, A, B, C. Mereka memiliki sejumlah atau mereka memiliki sebuah bangunan yang mereka gunakan untuk kantor misalnya. Tentunya 3 orang ini memiliki bagian di dalam gedung tersebut, milik 3 orang tersebut, walaupun dihitung dengan persentase misalnya persen. Lalu salah seorang dari mereka menjual ke si D, yaitu ke si Dani. Taruhlah yang menjual itu adalah si C. Si C, yaitu si Chandra, menjualnya ke si Dani. Harusnya kan si Chandra menawarkan kepada kawannya, yaitu si A, si Agus, dan si B, si Bayu. Tapi dia malah menawarkannya ke si D, ke si Dani. Maka dalam kondisi ini, si A dan si B bisa mengambil secara paksa apa yang dibeli oleh si D dengan memberikan bayaran yang sudah terlanjur dia bayarkan ke si C. Kok bisa seperti itu? Itu yang dimaksud dengan syuf'ah. Hak untuk mengakuisisi. Hak untuk mengakuisisi. Dikatakan di sini, ثَبَتَ الْحَقُّ لِلْشَّرِيقِ الْقَدِيمِ. diberikan hak kepada mitra yang dahulu, yang sudah bermitra sejak dahulu, an yatamallaka hadhil hissah, untuk memiliki atau menguasai bagian yang dijual itu, ya, dijual kepada mitra yang baru itu, bi ghairi ridha minhu, walaupun si dek tidak ridha, si Dani tidak ridha, tetapi karena si Agus dan si Bayu punya hak syub'ah, maka tidak lagi dilihat keridoan si Dani, ya, yang telah membeli barang dari si Chandra, ya, tidak dilihat lagi keridoannya, karena si Agus dan si Bayu ini punya hak namanya syuf'ah. Wa yadfa'u lahu al-iwad alladhi ishtaraha bihi. Ishtaraha bihi. Maka nanti si A dan si B akan membayar sejumlah uang yang sudah terlanjur dibayarkan si D kepada si C. Ya, ini kita sebut dengan syuf'ah. Hukum asalnya kan tidak boleh jual beli tanpa keridoan. Artinya kalau si D tidak ridho menjual barang itu, harusnya tidak boleh dipaksa. Tetapi karena ada hak syub'ah, menjadikan bisa dipaksa. Ya, dikatakan di sini, adapun yang dimaksud tamalluk qahriyu, memiliki dengan paksa, li'annal mushtari malaka al-hissah. Karena orang yang membeli sebenarnya sudah memiliki barang tersebut. Dan hukum asalnya, barang yang sudah dimiliki tidak bisa keluar dari kepemilikan kecuali dengan ridho. Berdasarkan firman Allah, antaradi minkum. Ya, atas dasar ridho di antara kalian. Dalam hadis Nabi kita Muhammad bersabda, sallallahu alaihi wasallam, innamal bay'u antaradin. Jual beli itu atas dasar keridoan. Tapi khusus dalam kasus ini, ya, karena ada yang namanya hak syuf'ah, hak untuk mengakuisisi, hak untuk mengambil dan menggabungkan dengan apa yang sudah dimiliki oleh mitra yang lama, ya, dan tidak diizinkan oleh mitra yang lama dijual kepada mitra yang baru. Lalu apa syarat-syaratnya? Mari kita lihat. Dikatakan oleh Profesor, dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, innama tajibu fi juz'in musya'in. Hak syub'ah ini berlaku di dalam bagian yang sifatnya musya'. Musya', artinya musya' itu belum dibagi. Ya, jadi ada syub'ah di dalam kondisi kalau barang yang dijual baik berupa bangunan dan tanah itu belum dibagi. Ya. Atau dalam istilah yang lain, ya, barangnya dimiliki secara bersama. Dan belum ditentukan ini bagian si fulan, yang pasti bangunan ini senilai sekian miliar adalah milik 3 orang, milik 4 orang, tapi belum dibagi. Nah, syub'ah hanya bisa dilakukan di dalam barang-barang yang belum dibagi. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqsam. Nabi memutuskan dengan syub'ah atas segala sesuatu malam yuksam, yang belum dibagi. Artinya kalau sudah dibagi, ya selesai, silahkan dijual kepada yang lain kalau memang sudah dibagi. Ya, misalnya sejumlah tanah, ya sudah dibagi, ya dibagi dalam arti sebelah sana batasnya jelas 500 meter punya si fulan, sebelah sana batasnya jelas, itu boleh saja dijual. Walaupun ya sebenarnya akan lebih baik kalau kita tawarkan dulu pertama kepada mitra, ya mitra kita di dalam memiliki satu bidang tanah tersebut. Dalam hadis yang lain, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi berkata, al-jaru ahaqqu bisabqihi. Ya, bahwa tetangga itu lebih berhak, ya, untuk mendapatkan apa namanya dinding tetangganya. Artinya bahwa kalau kita tinggal di satu perumahan, lalu kita ingin menjual rumah kita itu, baiknya kita tawarkan dulu kepada orang yang ada di kanan dan di kiri kita. Ya, barangkali mereka menginginkannya sebelum kita menawarkan kepada mitra yang lain. Asy-syarik al-hadis. Sebelum kita tawarkan kepada orang lain, tawarkan dulu kepada asy-syariqul qadim, yaitu mitra yang lama. Barangkali dia tertarik atau mau. Kalau kondisinya memang sudah dibagi kan, kalau mau dijual langsung pun tidak masalah. Lalu dikatakan di sini, min ardin tuhtamalul qismatu. Ya, syuf'ah itu dilakukan pada barang yang belum dibagi atau dimiliki secara bersama dari sejumlah tanah yang bisa dibagi. Sejumlah tanah yang bisa dibagi. Ya, artinya memang bisa dibagi bagian-bagiannya. Idza malakat bimu'awadhah. Apabila barang itu didapatkan dengan mu'awadhah. Artinya kalau ada mitra yang baru, tidak ditawarkan kepada mitra yang lama, langsung ditawarkan ke mitra yang baru dengan cara akdul mu'awadhah, yaitu akad jual beli, maka dalam kondisi itu, ya dalam kondisi tersebut, mitra yang lama bisa mengambil dengan paksa. Anda kok jual ke dia? Saya kan mitra Anda. Berapa kamu jual ke dia? 1 miliar. Nih, 1 miliar saya kembalikan ke dia. Berarti itu jadi milik saya. Itu namanya syubhah. Dalam barang yang belum dibagi. Ya. Lalu dikatakan di sini, fayakhuduha asy-syariku aw asy-syuraka'u ala qadri khisasihim. Barang yang sudah terlanjur dijual ke mitra yang baru itu diakuisisi, diambil alih lagi, tentunya dengan cara membayarnya oleh mitra yang lama atau oleh sekelompok mitra ala qadri khisasihim, sesuai dengan kadar bagian mereka. Ya. Artinya kalau yang memiliki ada 5 orang misalnya, lalu ada 1 orang di antara mereka yang menjual bagiannya, bisa saja yang bermitra itu yang 4 orang mengumpulkan uang untuk membeli lagi apa bagian yang dijual ke mitra yang baru tersebut. Bil iwadilladzi istaqarra alaihi al-aqd. Tentunya dibayar dengan bayaran sesuai dengan yang didapatkan oleh penjualnya. Wal qawlu qawlul mushtari fi qadrihi. Nanti masalah harganya, ya kita tanyakan saja kepada pembeli. Oi, mitra yang baru. Asy-syarik al-hadis. Wahai mitra yang baru, Anda belinya berapa dari mitra kami yang lama itu? 1 miliar nih. 1 miliar, Anda harus terima, nggak bisa Anda tolak, karena kami punya hak syuf'ah. Jadi dengan harga yang memang disepakati saat akad. Wa yushtaratu al-lafzu, di dalam syuf'ah ini disyaratkan harus ada ucapan. Contohnya kata malaktu, ya aku memiliki barang ini, atau seseorang mengatakan akhadtu bisyuf'ah. Aku mengambil barang ini atas dasar syuf'ah. Nih, ambil 1 miliarmu. Aku ambil barang ini atas dasar syuf'ah. Karena aku adalah mitra yang lama. atas orang yang menjual barang ini kepadamu. Wa yajibu ma'a dzalika, dan setelah itu maka wajib imma taslimul iwad ilal mushtari. Kita serahkan uangnya kepada yang telah membeli barang itu. Harusnya dijual ke kita kan? Ya, malah dijual ke si D. Ya, dijual ke si Dani. Dia orang luar. Harusnya dijual ke saya orang dalam. Mitranya. Maka saya sebagai mitra yang tidak rela barang itu dijual ke orang lain, saya bayar. Bitaslimil iwad ilal mushtari. Dengan cara menyerahkan uang itu kepada yang membeli. Au ridahu bikaunihi fi dhimmati syafi'. Atau dia ridho. Ya, dia ridho. Ya, seandainya barang itu nanti dibayar secara misalnya berangsur oleh mitra yang lama. Au qada'ul qadi lahu bisyuf'ah. Atau kalau misalnya si pembeli tidak mau melepaskan haknya dari barang tersebut, bisa juga diputuskan ke pengadilan. Dan nanti pengadilan akan memutuskan dengan cara namanya syuf'ah. Ya, maka dalam kondisi pengadilan sudah ketuk palu bahwa ini adalah diberikan kepada mitra yang lama dengan konsekuensi mereka membayar harganya, maka ya sudah, maka mitra-mitra yang lama itu mereka boleh segera mengakuisisi barang tersebut. Fa in kana ma bazzalahu al-mushtari mithalian dafa'a mithlahu. Apabila yang telah dibayarkan oleh si pembeli adalah barang yang memiliki yang serupa, maka diberikan yang serupa. Wa illa faqimatuhu halal bai', atau dibayar dengan nilai barang tersebut pada hari terjadinya jual beli. Dikatakan di sini ammal milkul maqsum. Adapun bagian-bagian yang sudah dibagi, ya seperti rumah klaster-klaster. Ya sudah ada pembagiannya, ada batas tanah. Baik depan, samping, kanan, kiri, belakang sudah ada batasnya. Awil bina wal garas idza bi'a munfaridaini. Atau bangunan atau tanaman yang dijual secara terpisah. Atau sesuatu yang kalau dibagi hilang manfaatnya. Contohnya sumur, sumur kalau dibagi hilang manfaatnya. Atau jalan yang sempit kalau dibagi hilang manfaatnya. Atau sesuatu yang dimiliki bunga bukan dengan cara mu'awadhah, bukan dengan cara jual beli. Ada A. Agus, B. Bayu, C. Chandra. Si Chandra ini menghibahkan bagiannya ke orang lain. Ini gak bisa kita hak syubah. Ya. Kita gak bisa mengatakan, saya bayarin, gak bisa. Itu bukan mu'awadhah. Itu hibah. Maka tidak bisa diakuisisi sesuatu yang dihibahkan kepada orang lain. Au ma lam yu'lam qadru tsamanihi, atau sesuatu yang belum diketahui nilainya. Fala syuf'ata fihi, dalam kondisi-kondisi ini maka tidak ada yang namanya syuf'ah. Wa in bi'a al-bina'u wal gharasu ma'al ardi. Apabila dijual bangunan atau tanaman bersama tanah yang ada di bawahnya, akhadahu bisyuf'ah, maka boleh diambil lagi dengan cara syuf'ah atau akuisisi taba'an laha. Karena bangunan yang ada di atasnya, tumbuhan yang ada di atasnya mengikuti apa? Tanah tersebut. Wasyuf'atu 'alal fawr. Yang namanya syuf'ah ini harus segera. Artinya kalau kita tahu ada bagian dari mitra kita yang dijual ke orang lain, segera kita bayar. Fa idza 'alima falyubadir 'alal 'adati. Apabila seorang mitra sudah tahu mitranya menjual ke orang lain, maka segeralah dia membayarinya lagi. Ya, falyubadir, bersegera. Ukuran segeranya 'alal 'adah, sesuai kebiasaan. Ya. Fa in akhara bila udhrin. Apabila dia menundanya tanpa uzur, saqatat, maka hilanglah hak yang namanya hak mengakuisisi. Ya, illa ayyakuna thamanu muajjalan fayatakhayyar. Kecuali kalau memang dijual ke pihak ketiga, pihak lain, dengan cara misalnya muajjal, yaitu dengan cicil. Ya, bisa dia bayar langsung, lalu dia ambil, ya, atau bisa juga dia bersabar menunggu sampai lunas, baru dia ambil. Walau balagahul khobar, wa huwa maridun au mahbusun, fal yuwakil, apabila mitra yang lama mendengar berita, ada bagian yang dijual kepada orang lain, sedangkan mitra yang lama itu sedang sakit, atau sedang tidak bisa pergi kemana-mana, hendaknya dia mewakilkannya. Kalau dia tidak segera melakukannya, batalat, maka batallah hak akuisisi atau syub'ah. Fa'in lam yakdir, ya, apabila dia tidak mampu melakukannya, atau yang mengabarkannya bahwa barang itu dijual ke orang lain adalah anak-anak yang dia tidak percaya, ya, atau dia diberi informasi sedangkan dia dalam kondisi safar, fahuwa ala syuf'atihi, maka dia tetap memiliki hak syuf'ah. Ya, dia memiliki hak syuf'ah. Jadi dia sudah dengar tapi dia tidak kuasa karena dia sakit, atau karena yang menginformasikan anak-anak dia tidak percaya, di kemudian hari ternyata benar, maka itu tidak menggugurkan apa? Hak namanya syuf'ah. Wa in tasarrafal mushtari, apabila si pembeli sudah melakukan tindakan atas barang yang dia beli, misalnya dia menanam sesuatu atau membangun sesuatu, maka orang yang memiliki hak syuf'ah, ya, memiliki pilihan, ya, antara dia membeli barang-barang yang sudah terlanjur dibangun atau pohon yang sudah terlanjur ditanam, atau dia mencabut, ya, menghilangkan bangunan dan pohon tersebut dengan cara membayar ganti ruginya. A, B, C, D. Si D membeli dari si C. Setelah dia beli, ini tidak tahu nih, A, B, C belum tahu bahwa itu sudah dibeli. Sudah dibangun di sana apa? Bedeng untuk para pekerja, atau ditanam pohon mangga, pohon macam-macam. Di kemudian hari tahu. Ya. Apa yang bisa dilakukan oleh mitra-mitra yang lama tersebut? Mencabutnya, mencabut bedeng atau bangunan tersebut, lalu membayar ganti rugi. Atau ya sudah dibeli semuanya. Ya, dibayar seharga tanahnya yang dilakukan transaksi, dan dibayar ganti rugi atas barang yang sudah dibangun di atasnya. Lalu bagaimana kalau si D terlanjur memberikannya ke orang lain? Misalnya dia beli dari si C, harusnya si C menawarkan dulu ke si A dan si B, si C langsung tawarkan ke si D bayar, si D kasih lagi ke orang. Wa in wahabal mushtariyu asyqsa aw waqafahu aw ba'ahu aw raddahu bil aib falahu an yafsakh ma fa'alahu al mushtari. Apabila ternyata orang ketiga itu menjualnya lagi atau mewakafkannya atau yang lain sebagainya, maka itu bisa dibatalkan oleh orang-orang yang memiliki hak syuf'ah. Ya. Walahu an ya'khudha minal mushtari atsani bimashtara bihi. Kalau sudah nanti si D menjual lagi ke si E misalnya, ya, dijual lagi ke si E, maka orang-orang yang punya hak syuf'ah bisa membayarnya ke si E itu dengan paksa atau dibawa ke pengadilan, lalu diberikan nanti hak syuf'ah dengan harga yang dia dapatkan, yang dibeli, harga senilai yang dibeli oleh si E. Dikatakan terakhir, fa idza mata syafi', kalau orang yang punya hak syuf'ah itu meninggal, maka ahli warisnya bisa mengambil hak tersebut. Ya. Fa in afa ba'duhum, kalau sebagian memaafkan tetapi mitra yang lain tidak memaafkan, maka yang tidak memaafkan boleh mengambil semua bagian tersebut. Ini masya Allah, ya, kita melihat betapa tingginya syariat Islam. Ya, 14 abad yang lalu Rasul dan para sahabat sudah berbicara tentang hukum-hukum yang masya Allah sangat terperinci, dan tentunya ini menunjukkan bahwa Islam, syariat Islam adalah syariat yang begitu sempurna dan syariat yang sesuai dengan kemaslahatan manusia. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini.

Mohon penjelasannya. Wallahu bissawab ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau pernah bersabda, ya, apabila kalian telah selesai membaca doa tasyahud, yaitu attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, sampai akhir, apa kata Nabi? Kalau kalian sudah selesai membaca doa tasyahud, thumma liyakhtar minad du'ai ma'ajabahu, maka hendaknya setelahnya dia memilih doa yang dia sukai. Jadi Nabi memerintahkan kita berdoa dengan doa-doa yang kita sukai setelah kita selesai membaca tahiyat. Boleh dibaca dengan meminta perlindungan dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, atau doa-doa yang lain. Ya Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina, atau Rabbi gfir li wali walidaya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Boleh kita berdoa dengan doa apapun yang kita inginkan. Allah alam bissawab. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz. Suaranya kecil mau sekali. Mau tanya. Halo. Halo. Sudah, Ustaz. Halo. Iya, Ibu. Halo. Ibu terdengar sangat kecil. Sebentar, Ibu. Halo. Ya. Halo. Silakan. Sudah, Ustaz. Yeah. Ini Ustaz mau tanya. Kalau mau sholat jamaah di rumah dengan anak-anak, sholat maghrib isya subuh, apakah boleh suaranya tidak dikeraskan? Sholat apa, Ibu? Jamaah di rumah dengan anak-anak, Ustaz. Baik, sholat suaranya dikeraskan. Halo, ya. Apakah boleh sholat jamaah di rumah dengan anak-anak, sholat maghrib isya subuh, suaranya tidak dikeraskan gitu, Ustaz, maksudnya? Baik, itu saja, Ibu. Iya, Ustaz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ibu penanya dari Kediri, ya, Jawa Timur. Wallahu a'lam bissawab, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya, bahwasanya menjaharkan dan mensirkan suara di dalam sholat itu adalah sunnah. Ya, menjaharkan dan mensirkan bacaan ketika sholat itu adalah dia bukan rukun, tetapi dia bagian dari sunnah di dalam sholat. Walaupun demikian, ya, hendaknya kita mengajarkan anak-anak kita sholat yang sesuai dengan petunjuk Nabi. Dalam arti, kalau memang Nabi menjaharkan di dalam sholat-sholat tersebut, ya kita juga menjaharkan. Ketika Nabi mensirkan, maka kita pun mensirkan. Sebagaimana dikatakan oleh para sahabat, kami menjaharkan sebagaimana Nabi menjaharkan dalam sholatnya, dan kami mensirkan sebagaimana Nabi mensirkan di dalam sholatnya. Walaupun betul bahwasanya jahar dan sir, ya, secara hukum fikih itu adalah hukumnya sunnah. Ya, seandainya pun ada orang misalnya yang menjaharkan, mensirkan ketika harusnya dia jahar, ya, kalau sholatnya dianggap sah. Ya, selama dia tidak menjadikan itu sebagai satu kebiasaan, ya, karena dikhawatirkan dengan menjadikan sesuatu kebiasaan, dengannya dia dianggap menyelisihi apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, suara TV-nya dikecilkan dulu, Pak. Ya, kalau salat. Ya, Islam. Ya, selama dia tidak menjadikan itu sebagai satu. Suara TV-nya dikecilkan dulu, Pak Fadil, agar terdengar dengan baik. Udah. Silakan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Pak Ustaz. Kayak mana caranya, Pak Ustaz, supaya saya mengikhlaskan perempuan yang saya naksir itu ini kena orang lain, Pak Ustaz? Soalnya Pak Ustaz, hati saya sekarang ini masih pilih Pak Ustaz. Saya ingin menikah dengan perempuan itu, tahu-tahu dia menikah dengan laki-laki lain yang sudah punya uang Pak Ustaz. Sementara saya masih pengangguran. Dan saya sakit hati kali Pak Ustaz, ketika dia nikah dengan orang lain Pak Ustaz. Bahkan saya hampir mau bunuh diri Pak Ustaz, karena dia nikah orang lain Pak Ustaz. Hati saya sakit kali Pak Ustaz. Yang kedua Pak Ustaz, bagaimana caranya Pak Ustaz saya agar jangan dendam sama dia dan juga pasangannya Pak Ustaz. Karena diri kena pekerja lain Pak Ustaz. Saya Pak Ustaz. Baik, barakallahu fiik Pak Fadil. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala berikan keberkahan dan Allah berikan apa namanya jodoh yang terbaik ya. Dan bisa ditutup saja teleponnya karena suaranya masuk lagi ke televisi. Jadi pertama ya apa namanya jodoh itu adalah sesuatu yang memang sudah digariskan ya, sudah ditentukan. Dan seorang muslim selalu meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala kebaikan. Ya, kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Boleh jadi sesuatu yang dia anggap baik, ya itu sebenarnya tidak baik. Atau boleh jadi sesuatu yang dia anggap buruk itu sebenarnya baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha tahu, maha luas ilmunya. Sedangkan kita sebagai manusia itu adalah sedikit ilmunya, lemah ilmunya. Disitulah seorang muslim selalu berusaha berprasangka baik. Ya, selalu berprasangka baik. Ya, bahwa dia menerima semua ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil dia berusaha lagi, dia pun berdoa kepada Allah dan dia berusaha lagi. Ya, boleh jadi mungkin ya Allah subhanahu wa ta'ala sedang menjauhkan dia dari seseorang yang mungkin tidak baik, baik untuk dunianya ataupun untuk agamanya. Walaupun dia menilai dengan penilaian kacamata manusia baik, tetapi Allah lebih tahu ya mana yang terbaik bagi hamba-hambanya. Oleh karenanya jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak berdoa ya, perbanyak lagi kita memperbaiki diri kita. Karena sebenarnya menanti jodoh itu adalah proses memperbaiki diri. Semakin baik diri kita, maka jodoh kita itu adalah gambaran daripada diri kita. Kalau kita ingin jodoh kita semakin bagus, maka PR kita, pekerjaan rumah kita adalah memperbaiki diri untuk lebih bagus, untuk lebih baik. Dan kalau hari ini misalnya Pak Fadil masih di rumah saja, belum ada pekerjaan tetap, ini kesempatan untuk bekerja, mencari nafkah yang halal, ya, yang kelak akan menjadi apa namanya sumber yang halal yang diberikan kepada istri, yang diberikan kepada anak dan lain sebagainya. Dan seorang muslim ketika dia menghadapi sesuatu, dia akan berkata qadarullah masya'a fa'al. Ini yang Allah takdirkan, apa yang dia kehendaki terjadi. Dan dia menghilangkan segala kebencian, menghilangkan segala permusuhan kepada manusia. Dan dia yakin bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan itulah yang terbaik. Allah alam bissawab. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Nah, Ustaz. Kami ada menyewakan sebidang kolam gitu ya, Ustaz. Ke A selama 5 tahun. Tapi hanya sanggup setahun gitu, Ustaz. Nah, yang 4 tahunnya itu dia kan sudah bayar tapi dia enggak bisa itu. 5 tahun dia hanya setahun aja bertahan gitu, Ustaz. Baik, disewa 5 tahun tetapi dia hanya mampu menjalaninya 1 tahun. Hanya mampu membayar 1 tahun. Enggak, menjalaninya membayarnya sudah, Ustaz. Membayarnya sudah sempurna 5 tahun tetapi dia menjalaninya hanya 1 tahun. Iya, apakah masih menjadi kewajiban kami untuk memulangkan sisa 4 tahunnya gitu Ustaz? Mungkin kami ya tidak ada uangnya lah, sudah habis dibelikan aset yang lain gitu Ustaz. Masya Allah. Nah, iya, jadi ini kami ada rencana mau memulangkan lagi Ustaz daripada kolam itu sia-sia kan begitu. Mau rencana apa Ibu? Menyewakan lagi kepada si B, biar kolam itu nggak kosong, sayang gitu kayaknya Ustaz. Jadi daripada tidak dipakai disewakan lagi ke si B. Ke si B karena si A apa si A menuntut? Udah si A menuntut enggak, tidak. Enggak nuntut, cuman kayaknya kami ada ngerasa gimana ya udah sampai 5 tahun kita ambil uangnya tapi cuma 5 tahun dia juga udah bilang ikhlas enggak apa-apa tapi enggak bisa dipulangin. Tapi kita kok ada ngerasa gimana gitu, tapi mau mulangin juga nggak punya uang gitu. Tapi jadi dia sudah katakan bahwa dia ikhlas tidak dipulangkan. Iya, tapi kitanya masih ada ganjil gitu kayaknya Ustaz. Gitu. Baik. Jadi itu saja. Ada rencana kita, nggak ada rencana kita mau memulangkan, tapi nanti setelah aset yang kita beli itu kita jual gitu. Menurut Ustaz gimana Ustaz memang nanti jadi kewajiban atau gimana? Baik ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah memberkahi ibu dan keluarga. Yang pertama, akad sewa menyewa ya. Akadnya jelas adalah sewa. Ada kolam ikan yang disewakan ya selama 5 tahun. Ternyata belum sampai 1 tahun usahanya misalnya bangkrut tidak berjalan. Ya, tidak berjalan. Harusnya sampai 5 tahun itu haknya dia. Ya, selama sampai 5 tahun itu adalah haknya dia. Tetapi dia katakan ya saya sudah ikhlas, tidak perlu dikembalikan. Ya, tentunya ini Masya Allah ya. Allah Subhanahu wa taala itu suka ya hamba-hamba yang kalau dia berdagang itu mudah. Ya, artinya mudah itu dalam arti tidak dia persulit. Ya, dia permudah. Dan menurut saya ketika ada orang yang memberikan kemudahan kepada kita, maka kita pun harus membalas kemudahan itu. Kemudahan itu kan bahasa lainnya kebaikan sebenarnya. Ya, maka kalau seandainya ada, ya 5 tahun itu sebenarnya ya masih hak dia. Ya sampai 5 tahun ke depan itu adalah hak dia. Dia gunakan untuk menanam ikan dan lain sebagainya. Ya, artinya untuk 4 tahun ke depan itu sebenarnya hak dia, terlepas dia pakai atau tidak dia pakai. Kecuali dia memang sudah pamit berkata saya tidak lanjutkan ya, kalaupun Anda mau sewakan lagi ke orang lain, nah tentunya ini perbuatan ihsan namanya, perbuatan kebaikan yang besar, kebaikan yang luar biasa. Maka kalau seandainya kita berlapang dada ya, kalau kita sewakan lagi ke orang lalu kita kembalikan sebagian daripada uang sewa dia itu, saya rasa itu kebaikan yang dibalas dengan kebaikan. Ya, kebaikan yang dibalas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Ya, balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa. Ya, idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita kalau kita diberikan kebaikan maka kita balas dengan yang semisal atau yang lebih baik ya, artinya nanti kalaupun ya sudah ikhlas dia katakan sudah kami kembalikan karena kami tidak menggunakannya sewakan lagi ke orang lain ya, kalau seandainya kita balas kebaikan dia tentunya itu adalah satu akhlak yang menurut saya sangat-sangat terpuji. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan, bolehkah berkurban dengan kerbau? Ya, Allah alam bisawab ya. Yang saya ketahui bahwasanya kerbau itu adalah nau'un minal bakar. Ya kata para ulama al-jamusu nau'un minal bakar. Bahwa jamus atau kerbau itu salah satu jenis dari sapi. Ya dia salah satu jenis dari sapi. Oleh karenanya diperbolehkan ya. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Munzir rahimahullahu taala. Beliau berkata wa ajma'u ala anna hukmal jawamis hukmul baqar. Ya, bahwa para ulama telah bersepakat bahwa hukum kerbau itu disamakan dengan hukum sapi. Nah, ini ijma' yang dinukil oleh siapa? Ibnu Munzir rahimahullahu ta'ala. Begitupun yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, beliau berkata al-jamusu nau'un minal baqar, bahwa jamus atau kerbau adalah jenis daripada sapi, artinya boleh digunakan untuk berkurban. Allah alam bissawab. Suami bekerja di instansi negara, mempunyai mobil atas nama pribadi yang diizinkan dinas untuk berplat dinas. Karena memang ketika tidak mendapatkan mobil dinas, untuk bekerja mobil ini dipakai untuk dinas. Apakah boleh kami gunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan BBM juga kami biayai pribadi? Suami bekerja di instansi negara, mempunyai mobil atas nama pribadi yang diizinkan diizinkan dinas untuk berplat. Ya ini kan pada hakikatnya mobil pribadi, cuman dikasih plat-plat dinas, kan begitu. Karena memang ketika tidak mendapatkan mobil dinas untuk bekerja, tidak mendapatkan mobil dinas, dipakai mobil ini dipakai dinas. Apakah boleh kami gunakan? Ya hukum asalnya, itu kan mobil pribadi. Hanya platnya saja plat dinas, kalau yang saya pahami. Ya itu memang mobil pribadi, hanya platnya saja plat dinas. Karena kalau tidak ada mobil dinas, maka mobil pribadi itu diberikan plat dinas. Ya kalau memang itu mobil pribadi, apalagi bensinnya bensin pribadi untuk kebutuhan pribadi, ya kenapa tidak boleh? Ya kenapa tidak boleh? Adapun kalau seandainya mobil dinas, boleh tidak digunakan untuk kebutuhan pribadi? Ya nanti tergantung aturan dari negara bagaimana. Ya di beberapa waktu yang lalu kita dengar ada aturan misalnya boleh dipakai mudik dan lain sebagainya. Itu kan tergantung kepada ketentuan yang ditetapkan oleh negara, regulasi yang diatur oleh negara. Kalau negara mengizinkan ya silakan, kalau tidak mengizinkan ya jangan, kan begitu. Allah alam bissawab. Baik. Baik, sepertinya sudah habis pertanyaannya. InsyaAllah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.